Detak suara ku dengar ada di seberang sana. Ku hampiri suasana pesta. Rasanya ku ingin ikut berdansa. Tatan dengar alunan musiknya. Rasakan hal yang sama. Kita bahagia. Semuanya suka dan terus tertawa. Berpesta tak lelah pada saat. Semua suka. Pesta di lantai dansa. Semua suka.